buat lo mau balik sama gue. Sorry udah banyak yang ngantri. Lagi, yuk kita coba lagi, coba baikkan lagi. Saling menghormati.